Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari hadis Abu Abbas Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, wa Nabi Abbas Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balagahu anna Bani Amr ibn Auf kana bainahum syarrun. Bahwasanya Rasulullah SAW mendapat berita sampai kepada beliau kabar bahwasanya Bani Amr bin Auf di tengah-tengah mereka ada syar. Disebutkan yakni maksudnya adalah qital wa tarajum bil hijarah. Ya, ada pertikaian sehingga terjadi saling melempar batu di antara mereka. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum bi unasin ma'ah. Maka Rasulullah pun keluar mendatangi mereka untuk mengislah, mendamaikan mereka bersama beberapa orang sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini syahid yang ingin dibawakan Nawawi dalam kitab ini. Dalam bab islah bin Anas. Bahu bisa Rasulullah SAW setelah mendamaikan mereka, Rasulullah tertahan karena mereka menahan Rasul dan orang bersamanya untuk dijamu. Bahu bisa di sini tahan untuk dijamu, mendapatkan jamuan dari mereka. Wahanatis salah. Dan datang waktu salat, tiba waktu salat dalam keadaan Rasul masih di tempat mereka. Faja'a Bilalun ila Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Maka datanglah Bilal kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, faqala ya Abu Bakar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hubis. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam masih tertahan di Bani Amr bin Auf karena jamuan, dijamu oleh mereka. Waharatis salah, waktu salat sudah datang, sudah tiba. Fahallaka anta umman nas, apakah engkau mau mengimami manusia ini, mengimami para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, kata beliau, iya. In syi'ta, jika engkau mau, ya aku siap untuk menjadi pengganti imam. Faqama Bilalun as-salah. Maka Bilal pun mengiqamati salat. Mengembangkan iqamah. Wa taqaddama Abu Bakar pun maju. Fakabbara. Ia bertakbir. Takbiratul ihram. Wa kabbara nas. Dan orang-orang pun di belakang beliau bertakbir. Takbiratul ihram. Qala. Wajah Rasulullah SAW yamshi fi sufuf. Hatta qama fi shaff. Setelah takbiratul ihram, ternyata Rasul datang. Dia berjalan, ya sampai berdiri di shaff. Fahad an-nas fi tasfiq. Maka orang-orang pun mulai bertasfiq. Ya memukulkan ya dua jari mereka yang kanan ke telapak tangan yang kiri. Wa kana Abu Bakar radhiyallahu anhu layatafitu bis salatih. Dan Abu Bakar tidaklah biasa menoleh dalam salatnya. Sehingga tidak menoleh ketika ada yang tasbiq. Namun, falamma aktsara an-nasu at-tasfiqa iltafata. Ketika banyak orang yang bertasfiq, walaupun menoleh ke belakang. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata di belakang ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa syara ila Rasulullah sallam, Rasulullah beri syarat agar Abu Bakar tetap di tempatnya, agar Abu Bakar tetap menjadi imam, jangan mundur. Qala farafa'a Abu Bakar radhiyallahu anhu yadah wa hamidallah wa raja'a al-qahqara. Namun Abu Bakar mengangkat dua tangannya, beliau mengangkat tangannya, ya beliau bertahmid dan mundur. Warah ke belakangnya. Fataqama fi shaf, sehingga berdiri di shaf. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla, kemudian Rasul maju dan menjadi imam untuk manusia. Falamma faraqa, tatkala selesai salat, aqbala an-nas, beliau pun mengingatkan para sahabat, menghadap para sahabat jamaah. Faqala ya yuhannas, ma lakum hinanabakum syun bis shalah akhadtu bit tasfiq. Mengapa kalian ketika ada sesuatu menimpa kalian dalam salat, kalian bertasfiq? Ia menepukkan dua jarinya yang kanan ke telapak tangan yang kiri. Ini ma tasfiq lin nisa. Tasfiq itu hanyalah untuk wanita. Manabahu syaun bi salatihi falyaqul subhanallah. Karena siapa yang menimpa sesuatu dalam salatnya, yang tadi ingin mengingatkan imam, ya maka ucapkan subhanallah. Untuk laki-laki tasbih. Untuk perempuan tasfiq. Fa innahu la yasma'u ahadun hina yaqulu subhanallah illa tafata. Nah, tidaklah ada yang mendengarnya ketika seorang membaca subhanallah kecuali akan menoleh. Kemudian beliau mengingatkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ma manaka antusalli bin nas hina syartu ilaik? Apa yang menghalangimu untuk tetap menjadi imam salat bersama manusia, mengimam manusia ketika aku beri syarat agar kau tetap di depan menjadi imam? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar berkata, ya, menunjukkan ketawaduan beliau radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, ma kana yanbaghi libni Abi Quhafah an yusalliya bin nas baina yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sepatutnya, tidak seugianya, tidak mungkin bagi Abu Bakar, bagi putra Nabi Quhafah, untuk salat mengimam manusia dalam keadaan ya dia di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ada di belakang beliau. Muttafaqun alaih. Ya, hadis ini sudah kita baca dalam kajian Sahih Muslim. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala beberapa faedah dari hadis ini. Kita baca sebagiannya, kita ulangi. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, dalam hadis ini ada satu faedah, di antaranya adalah fadlu al-islah bainan nas wa masyul imam wa ghairihi fi dzalik. Ini terkait dengan bab yang sedang disebutkan dalam Riyadhus Shalihin, yaitu keutamaan mendamaikan di antara kaum muslimin, mendamaikan manusia. Dan imam, seorang imam sengaja berjalan datang satu kabilah Bani Amr bin Auf, iya, bersamanya beberapa sahabat untuk menyelesaikan masalah, ya, untuk mengislah di antara mereka. Yang kedua, dari faedah hadis ini, kata beliau rahimahullah, wa anna al-imam idza ta'akhkhara 'an shalati taqaddama ghayruhu idza lam yakhaf fitnatan wa inkaran min al-imam. Bahwasanya imam rawatib jika terlambat dari salatnya karena ada satu hal menghalanginya, maka boleh yang lain maju jika dia tidak khawatir fitnah, tidak khawatir pengingkaran dari imam. Seperti di sini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mau bersedia maju karena beliau paham, beliau tahu Rasul tidak akan mengingkarinya radhiyallahu anhu. Yang ketiga, kata Nawawi rahimahullah fihi, annal muqaddama niyabatun al-imam yakunu afdal al-kaum wa aslahahum lidhalik al-amr wa qawamahum bihi. Yang dipersilakan maju untuk menjadikan imam, yang dipersilakan maju untuk menjadi pengganti imam, adalah orang yang paling afdal di kaumnya, yang paling pantas untuk ya mengemban amanah sebagai imam. Seperti sini, Bilal memilih khairu hadil ummah ba'da nabiyya. Yang boleh pilih adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang memang orang terbaik di umat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh datang ke Abu Bakar untuk menjadi imam, karena Abu Bakar afdaluhum, yang paling afdal di antara mereka. Wa fihi kata Nabi rahimahullah, dan faedah hadits ini adalah ana muadzina wa ghairahu ya'adu taqaddum al-fadil wa al-fadil la yuwafiqu. Muadzin yang menawarkan atau yang lainnya kepada seorang yang memiliki keutamaan untuk menjadi imam. Di sini Bilal datang menawarkan kepada Abu Bakar untuk menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa al-fadila yuwafiqu. Dan seorang memiliki keutamaan ketika ditawarkan diminta menyepakatinya sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menyatakan na'am, iya. In syi'ta. Kemudian di antara yang disebutkan rahimahullahu taala tidak saya baca semua. Kata beliau, wa fihi mulazamatul adab mal kibar. Di sini, ya ada satu faedah untuk senantiasa menjaga adab bersama kibar. Dicontohkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya beliau tidak mau tetap di depan, ya karena ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, makana libnya bi Quhafah. Tidak sepantasnya bagi putra Ibnu Abi Quhafah ini, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, menjadi imam dalam keadaan baina yadi Rasulillah sallam. Ya, di hadapan beliau, dari belakang beliau ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tawadu'an. Walaupun Rasul mengisyaratkan untuk tetap di depan, beliau tidak mau. Beliau mundur. Yang terakhir, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fihi fadailu katsirah li Abi Bakar radhiyallahu anhu. Maka di sini menunjukkan keutamaan yang banyak pada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang pertama tadi, yang ditunjuk pertama kali ditawari menjadi imam adalah Abu Bakar. Yang kedua tadi menunjukkan tawadu beliau. Tawadu. Iya, mundur walaupun Rasulullah SAW mengisyaratkan untuk tetap di depan. Iya, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum.